Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. As'ilatun Nah, Nabi Isa, ma hiya alamatul fi'li? Al-fi'lu yurafu bil-fath was-sin was-sawta wat-ta'i fa'i. Baik, ila kam kismin yang tanqasimu alamatul fi'li? Ya khana. Ila salah satu. Aksam. Nah, tanqasimu alamatul fi'li ila salah satu. Ma hiya? Baik. Nah, ya khana, Abu Abdillah, ma hiya alamatul lati takhtasu bil fi'l al madi? Ta'u ta'nis sakinatu wa baik. Ta'u ta'nis sakinah faqat. Kam alamatan tahtassu bil fi'l al mudhari' wa musanna? Alamatan. Ma huma? Sin sawfa. Sin sawfa. Ma hiya al alamatu allati tashtariku bayna al madi wal mudhari'? Qad. Nah. La bana bila ma hiya al alamat ma hiya al ma'ani allati tadullu 'alayha qad. Undur alkitab la bas. Undur. Ma hiya al ma'ani allati tadullu 'alayha qad? Apa makna-makna yang ditunjukkan oleh qad? Raja Mahdi, kemudian tafsir, tafsir, tafsir, dan dalam mujarid. Had likulin minha bimithal. Suraihan. Nah. Jemadi, bagaimana takrib? Qad qamat as-salah. Qaulun muqim as-salah, qad qamat as-salah. Itu diucapkan ketika salat mau ditunaikan. Nah. Adapun takik, berdoa mati sholat, diucapkan setelah sholat sudah selesai. Baik. Kemudian di makna mubarak, di fi'l mubarak, di makna taklim, qad yasbutu lahu. Nah. Di makna takrir, qad yanjaru mujtahidu. Mujtahidu. Di makna takik, qad ya'lamu Allah. Nah, qad ya'lamu Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Di mana sungguh kami Allah melihat bolak-balik wajahmu ke langit. Nah. Ala ayyi syai'in tadullu ta'u ta'nis sakinah? Indak. La. Ta ta'nis tadullu ala madha? Nah, sawan kana. Misal, fa'il. Naibu fa'il. Baik. Ma huwa al-ma'na alladhi tadullu 'ala ism as-sawfa? At-tanfis. Mana tanfis? Al istiqbal. Wa ma al-farqu bainahuma? Bamza. Baina sin wasawfa. As-sin aqallu istiqbalan min as-sawfa. Naam, as-sin aqallu istiqbalan min as-sawfa. Fa minhum man la yufarriq baina as-sin wasawfa. Manhum? Kufiyun. Hal ta'rifu alamatan tumayyizu fi'lal amri? Nah. Sedangkan ala talab maqubli qabuli ya al-muqadrah wa nunat tawfiq. Baik. Idza kanat al-kalimatu tadullu ala talab wa lam yakbal aw wa lam takbal ya al-muqattabah, fama hiya? Nah, yadullu ala talab. Isim? Isim fi'il, misal. Sahi mana? Uskut. Wakadhalika mah mana? In kafif. Wa idza kanat al-kalimatu takbalu ya mukhataba wa kadhalika nun at-tawkid walakin la tadullu ala talab, fama hiya? Okay. Sebuah kata bisa menerima ya tapi tidak menunjukkan talab, apa itu? Dibantu Abu Lukman? Abu Sufar sudah? Sudah. Abu Lukman? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nah. Masil di misalnya ini liqad ad-dallati 'ala at-tahqiq. Contohkan. Dua contoh qad menunjukkan makna sungguh. Nah. Ada sungguh siapa urutan? Tapi tak boleh lepas tu. Nah. Aslahan minun. Ya, apa lagi? Pas. Dua contoh. Pas aslahan minun. Kot. Ian yang. Ya, kot. Kot mana tahqiq? Pasti. Qad gharabat asy-syams. Nah, ida. Nah. Ila hadzal qaul ba'da ghurubi asy-syams. Mathil bi misalain takunu fihi ma qad dallatan 'ala taqrib. Qad qamat as-salah. Qad gharabat asy-syams. Qad gharabat asy-syams. Bermakna takrib qabla ghurub. Idza qila hadzal qaul qabla ghurub asy-syams. Qubail. Menjelang tenggelamnya matahari. Matsal bi misalaini takunu qad fi ahadihima dallatan 'ala takrib wa fil akhar dallatan 'ala tahqiq. Contohkan dengan dua contoh qad pada salah satu dari keduanya menunjukkan hampir, yang lain menunjukkan sungguh. Atau di sini satu contoh memiliki dua makna itu ya. Qad qamatish shalah dan qad gharabatish shamsu. Qad qamatish shalah qad takunu min at-taqrib jika diucapkan sebelum salat ditegakkan, bermakna tahqiq apabila telah ditegakkan. Demikian pula qad gharabatish shams. Bermakna sungguh kalau matahari telah terbit, bermakna takrib hampir jika matahari belum tenggelam. Nah. Masil bimithala ini takunu qad fi ahadihima dalatun dalatan ala taklil wa takunu fil akhar dalatan ala taksir. Baik, ini dua contoh beda juga. Nah, anda contoh-contoh ini gak bisa. Apa bisa? Kalau yang qad tahqiq sama taklil tadi bisa, kalau yang ini gak bisa. Taklil sendiri, taksir sendiri. Qad bimakna taklil قد يجوب التخليل. نعم. قد بمعنى التخليل قد ينجح المستبد. طيب. قد يجود الكريم هكذا. بابس. Nah, ini berarti perintah yang tadi sudah benar juga ya jawabannya Abu Abdillah tadi. Qad bermakna takrib, qad kamati sholat, bermakna tahqiq, qad aflahal mu'minun. Masdar liqad bimisalin wahid. Ini soal sendiri ya. Masdar contohkan liqad untuk qad bimisalin wahidin dengan satu contoh. Tahtamilu fihi antakuna dalatan ala takrib awit tahqiq, yang ada ihtimal, ada kemungkinan padanya dia menunjukkan makna hampir atau menunjukkan makna sungguh. Wabayyin fi hadzal mitsali mata takunu dalatan ala tahqiq mata takunu dalatan ala takrib. Jelaskan dalam contoh ini kapan menunjukkan makna sungguh dan kapan menunjukkan makna hampir. Nah, contoh soal Usman, paham soalnya enggak? Belum. Sudah. Nah, sudah berarti sudah setengah jawaban. Paham soal ini sebelum jawab. Sudah paham setengahnya sudah lumayan. Hah? Sudah tak? Taklil taksir sudah. Satu contoh. Ada kemungkinan makna hampir dan ada bisa dimaknakan oh yang bawahnya. Nah, takrib atau tahqiq. Ya, satu contoh bisa bermakna sungguh, bisa bermakna hampir dan jelaskan kapan itu. Qad gharabatis syamsu. Maknanya apa? Tahqiq. Tahqiq kapan? Ketika matahari sudah tenggelam. Nah, diucapkan ketika matahari telah tenggelam. Yang kedua, diucapkan ketika matahari belum tenggelam atau hampir tenggelam. Nah, tamrinun latihan mayyizil asma'a wal af'ala fil ibaratil atiyati wa mayyiz kulla naw'in min anwa'il af'ali ma'a dhikril alamati allati istadlalta biha asmiyati al-kalimati aw fi'liyatiha. Bedakan isim-isim, fiil-fiil yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan berikut ini, dan bedakan setiap jenis dari jenis-jenis fiil dengan menyebutkan tanda yang engkau jadikan dalil dengan tanda tersebut atas keisimannya sebuah kata atau fiilnya. Nah, siapa tadi lanjutannya? Nah, monggo. Artinya apa itu? Jika engkau Jika kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan dari setiap kejelekan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun, maha pemaaf dan maha kuasa. Untuk kedua in in apa ini huruf terus untuk kedua ini yang mudarek karena ada huruf mudarek. Nah, walaupun enggak dibahas di sini ya. Wawu? Wawunya apa? Tanda jamak. Wawu kan tanda jamak. Wawu ini isim. Tandanya apa? Isim, domir. Tandanya. Tanda isimnya apa? Dalam bacaan mutamim, isnadu ilai. Isnadu ilai. Khairan. Khairan isim. Tandanya. Ada tangin. Terus. Au huruf. Tuku. Hurufnya tidak memberi. Ditandai huruf mendorong ha. Ha isim. Au. Baunya dulu. Wow, isim, isnadu ilai, tandanya. Hak domir, isim. Au, huruf, huruf atau taku, bermudore, tandanya huruf mudore, hak, wow, isnadu ilai, tandanya. Apa dulu, wong, belum apa dulu. Langsung tanda ini. Isim, tandanya isnadu ilai. Han, huruf. Kurjir su in isim tandanya tamin tamin tak su in tanda isimnya apa su in ano kofet kofet tanwin kofet dan satu lagi bisa dimasuki huruf kofet bukan bisa dimasuki. Kalau bisa itu berarti enggak ada. Enggak terlihat. Ini ada huruf kofetnya. Kok malah diulangi bisa. Jangan grogi santai aja lah mana itu. Dimasuki huruf kofet itu jangan bisa dimasuki. Kalau bisa itu tanda yang enggak ada di situ. Nah, terus baru kata in tu inna inna huruf nah Abdul Jalal Allah isim tandanya tandanya alif lam kemudian kana ilmadi nakis tandanya apa tanda ilmadinya kok antum tahu karena fi'il madhi dari mana tandanya apa gitu ini kok ditanya tandanya apa ini bisa dimasukin tanda-tanda bisa dimasukin tanda fi'il madhi bisa dimasukin tak, taknis, kanat bisa dimasukin kod terus akuan isim tangwin tandanya kodiran isim tandanya tangwin terus inna sofa wal marwah min sya'airillahi faman hajjal baita am i'tamara fala junaha 'alaihi ayyun tawwafa bihima man tatawwa'a khairan fa inna allaha syai'un 'alim in syahadikan oh ya sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar Allah. Maka barang siapa yang haji ke Baitullah atau umrah maka tidak mengapa baginya tawaf pada keduanya dan barang siapa yang tawaf Tawaf berbuat sunnah berupa kebaikan. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka sungguhnya Allah maha bersyukur dan maha mengetahui. Nah, inna isim. Isim apa? Tanda isimnya apa inna? Isim inna tandanya Harfun. Huruf. Terus harf. Asofa isim tandanya wa harful asof. Asofa isim dimasuk ke alif lam. Nur huruf ja. Sa'iri isim tandanya mufrad, kemudian dimasuki oleh huruf ja. Ini sebenarnya kan huruf munsharif. Kok jadi kasroh ini gimana ini? Karena dia mudah. Nah, terus. Lafzul jalala Allah isim dimasuki alif lam dan khafat. Kemudian fa harfun man isim haja. Tanda isimnya apa? Man tanda isimnya mana apa ini? Man kan banyak, ada man syartiyah, man mausulah, man istifhamiyah, man apa ini? Man anu, man syartiyah. Taunya dari man? Ada jawabnya. Nah, ada jawabnya. Terus, man isim tandanya apa? Man isim tandanya menerima tanda-tanda isim. Bisa menerima tanda isim. Hajja fil madi. Tandanya? Tandanya bisa menerima tanda-tanda fil madi. Nah, al-baita isim dimasuki al-islam au harful atok iktimaro iktamaro iktamaro fi'il fi'il apa? Fi'il madi. Bisa dimasuki tanda-tanda fi'il madi. Fa harful la harful yunaha isim. Isim. Bisa dimaksud tanda-tanda isim ala harful khafat. Ha isim. Tanda isimnya. Tanda isimnya majrur apa? Berkedudukan majrur. Kemasukan huruf jar ala ya didahului ala itu kan. Kemasukan huruf jar. Madani. An isim Yatawafa ini fi'il mudhari', tandanya ada harful mudhari'ah di harful jar hima isim dimasuki harful jar. Jadi kalau masih ingat domirnya itu hanya hak saja ya. Mimnya imat alifnya apa? Alif anu isnain. Alamat tasniyah. Lebih tepatnya begitu. Ada tanda musanna. Roh harful atof man isim satia atau wa tanda isimnya. Tanda isimnya bisa dimasuki oleh tanda isim. Atau wa fi'il mudhari dimasuki oleh fi'il madinya apa? Fi'il madi. Tawa'a ilmadi mudoreknya tapa'ala ya tapa'al tatawa'a ya tatawa'a ini bisa dimasuki oleh tanda-tanda ilmadi. Nah, kemudian khairan isim tahwin fa harfun in inna isim syafiyah in harfun nasul jalala Allah alif lam jazur isim tandanya tanwin ala satu ala alimun alimun isim tandanya tanwin terus istilahnya kok terus hantum terus diborong rapopo enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشي فيها خير من الساعي من تصرف لها تصرفه ومن وجد فيها ملجأ أو معادا فليذهب به. Akan terjadi fitnah. Sama, fitnah. Orang yang duduk padanya lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri padanya lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan padanya lebih baik dari orang yang berlari kecil. Barang siapa yang enggak melihat-lihat kepada fitnah itu, melongok-longok pada fitnah itu, dia akan terseret. Barang siapa mendapati padanya marja'an, apa? Tempat pelindung. Nah, dan sama ya. Sinonimnya apa? Barang siapa mendapati tempat untuk dia kembali, untuk berlindung atau berlindung, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Fal ya'ud bihi. Qala. Tandanya Salatu isim saja, alif lam saja tandanya di sini. Salamu alif lam isim tandanya di lam. Tentangmu dia mudahnya kena diganti. Isano isim tandanya langgeng. Angkor itu isim kemasan alif lam. Sehingga fi huruf ha domir isim karena memasukkan huruf ter ayun isim karena tanwin fi huruf alko ini isim alkot memasukkan oleh tulang dan memasukkan huruf ya alko ini tanda isimnya oleh tulang. Ini adalah di huruf tak domir mengisim kemasukan pasti berbeda kalau isim mantan dan ini huruf almasi isim alat kita si huruf isim kemasukan makhluk dia khairun isim tanda ini huruf asra'i isim kemasukan alam masukan huruf khafad huruf khafad man isim isim syarat syarat syarat tandanya bisa dimasuki tanda isim tasarrufa nadi bisa dimasuki tanda isim nadi lada la huruf dan isim tanda dimasukkan huruf tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas tas seandainya. Baik, bisa dimasukkan dengan isim juga. Tahu. Boleh guru. Nah, masuk. Isim syarat. Isim syarat. Bisa dimasuk di tanda isim. Wajahnya. Email madi. Bisa dimasuk di tanda isim. Bisa dimasuk ke tanda fi'il madi. Terus huruf ha kemudian dimasukkan huruf der lalu deram jim tambin om huruf ma'a dan jim tambin. Fa-nya ini huruf jawab, lamnya juga huruf, huruf apa ini? Lamul Amr. Ya'ud. Tandanya. Baik, Ahsan. Kita lanjutkan sedikit hal harf terakhir dari pembahasan tentang macam-macam kalimat. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, pertemuan yang akan datang, hafalan sampai di sini ya. Huruf adalah kata yang tidak bisa dimasuki atau tidak bisa bersamanya tanda isim dan tidak ke tanda fi'il. Jadi huruf itu kata yang tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Sebutkan dalam ta'liq, ai alamatul ismi wala alamatul fi'li. Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dalil di sini artinya alamah, yaitu tidak bisa dimasuki tanda isim dan tidak pula tanda fi'il. Fa'idha su'ilta ma alamatul harfi. Kalau kamu ditanya apa tanda huruf, fakul, maka jawablah alamatuhu adamu qabulihil alamata. Tandanya adalah tidak bisa menerima tanda. Nah, fa idza adkhalta alaihi alamatal ismi falam yakbalha wa alamatal fi'li falam yakbalha fa'lam annahu harfun. Apabila kamu memasukkan kepada kata, kepada huruf tadi tanda isim, lalu dia tidak bisa menerimanya. Kamu masukkan tanda fi'il, maka dia tidak bisa menerimanya. Maka ketahuilah dia adalah huruf. Min misalkan, dia huruf. Kamu masuki qad, qad min, enggak bisa. Masuki saufa min, enggak bisa. Masuki tanwin, enggak bisa. Maka itu adalah huruf. Qala syari, kera? Qala syari. وأقول يتميز الحرف عن أقوله في الاسم والفعل لأنه لا يصح تكون العلامة في من علامات الأسماء المقدمة متقدمة متقدمة ولا غيرها عليه كما لا يصح دخول علامة على علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها عليه Baik. Plus, kalau syari aku saya katakan, ya tamayyazul harfu an akhawaihi, sebuah huruf itu bisa terbedakan dari dua saudaranya, yaitu isim dan fi'il. Tandanya apa? Bi annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimati wala ghairiha alaih. Bahwasanya tidak bisa masuknya tanda, satu tanda dari tanda-tanda isim yang telah berlalu dan tidak pula yang lainnya atas huruf tersebut. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'al, sebagaimana tidak bisa dimasuki tanda-tanda fi'il, salah satu dari tanda dari tanda-tanda fi'il yang telah berlalu penjelasannya atasnya, atas kata tersebut. Contohnya min wa hal walam. Kenapa di sini beliau mencontohkan dengan min hal lang, kok enggak min wa ila wa an. Perhatikan, di sini ada faedah nomor 2. Jadi kenapa dia tidak mencontohkan min wa ila an huruf-huruf jar saja, tapi mencontohkan dengan min hal wa lam. Qala al-mu'allik asyara asy-syarihu rahimahullah bihadha at-tamtsili ila anna al-khurufa ala thalathati anwa'in. Syarih, siapa syarih? Hamzah Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Haji. Itu syarihnya. Terus Saiful Matan siapa? Salah. Ya salah, jelas. Abdul Hamid. Abdul Hamid waktu masjid. Nah, Abdul Hamid siapa? Adiaman. Muhammad, benar Muhammad. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya. Abdul Hamid. Nah, beliau mengisyaratkan dengan contoh ini min hal dan lam itu ada maunya, ada maksudnya. Apa itu? Isyarat bahwasanya huruf itu ada 3 macam. 1. Ma yahtassu bil ismi. 1, yaitu yang khusus masuk kepada isim. Ka, min, seperti huruf sir min, ikasil mim. Apalagi numer yang khusus masuk kepada isim. Apa? Huruf-huruf hafat, ya, itu khusus masuk ke isim. Huruf apa lagi? Kosam. Huruf kosam ya, masuk huruf hafat. Alif lam, ya, masuk ke isim. Nah, apa lagi? Huruf istifham. Huruf istifham, masuk ke isim saja? Aja al-ustaz, bisa masuk ke fi'il. Huruf nida, ya, ya Zaidu, ya Abdullah, enggak boleh. Ya masuk ke fi'il. Ya Ja'a, enggak bisa. Nah. Asani yang kedua, ma la yahtassu bil ismi wala bil fi'li. Sebuah huruf atau huruf yang tidak khusus masuk ke isim dan tidak khusus masuk ke fi'il. Bal yadakulu alal ismi wal fi'li, tapi bisa masuk ke isim dan fi'il. Seperti hal. Apa lagi? Usman. Huruf istifham, hal. Huruf apa lagi yang bisa masuk ke fi'il dan isim? Huruf atof, ya. Nah, yang ketiga, ma yahtassu bil fi'li, yang khusus masuk ke fi'il, ka lam, seperti huruf jar lam. Huruf apa lagi ya Pak Yas? Qad, sin, saufa. Huruf-huruf penasob, ya, an, lan, idan, dan seterusnya. Silahkan lihat hasiahnya Al-Kafrawi dan juga Al-Kawakib. Al-Kafrawi punya syarat terhadap matan Al-Ajurumiyah. Saya Balukman Fahadil Kalimat Sarazu. Fahadil Kalimat Sarazu Hurufun Lihana Lantafel Alif Al Wala Tanwinu Wala Yajuzu Duhul di anna la takbal al walat tanwina maful bi takbal la takbalu al walat tanwina la takbal al la takbalu La takbalu. La-nya bukan nahi tapi nafi. La takbalu. Al walatanwina. Walayajuzu dukulu harfil khobdi alaiha. Wala yasifu ay antakula al min. Wala an takulu min. An ada an kok. Wala an takula minun. Wala an takula kila min. Wa kadalika bakiyatul hurufi. Wa aidan layasihu antatukula alaiha asinu. Wala sawfa. Wala ta'ata. Kok nasab. Wala ta'u ta'nisi sakinatu. Walakot wala wairu ruha mimma huwa alamatun ala anal kalimati fi'lun. Fahadil kalimatu salasu, maka tiga kata ini, yang maksud tiga kata ini apa Pak Isa? Min, wahal, wala. Adalah huruf. Kenapa? Karena dia tiga huruf, tiga kata ini tidak bisa menerima alif lam, tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dimasuki huruf khafad atasnya. Fala yasihu antaku, maka tidak bisa kamu katakan almin. Maksudnya alif lam tidak bisa, tidak bisa dikatakan minun, tanwin. Tidak bisa dimasuki huruf khafad, al ilal min. Demikian pula tidak bisa, demikian pula huruf-huruf yang lainnya juga tidak bisa dimasuki atasnya sin, saufa. Tidak pula tak tanis yang sukun, tidak pula kot, dan tidak pula yang lainnya dari tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah fi'il. Ya, mudahnya huruf itu adalah alamatuhu al-adamiyah, tidak ada tanda, tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Ada iskal mungkin? Tidak ada tamrin, ini latihan ya. Ini coba dikerjakan ya. Ba kullu kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin mufidin yahsunu sukutu alaihi. Letakkan setiap kata dari kata-kata berikut ini dalam kalimat sempurna yang bagus. Diam atasnya. Artinya kalimat sempurna. Nahlah buat kalimat ya. Alfil, enam ya, dan seterusnya. Kalimat dua, dha'fil makani wa talimin kulli mithalin minal amsilatil atiyati kalimatan yatimmu bihal makna wa bayyin ba'da dhalika adada ajza'i kulli mithalin wa naw'a kulli juz'in. Letakkan di tempat yang kosong dari setiap contoh, dari contoh-contoh berikut ini sebuah kata yang menjadikan kalimat itu maknanya sempurna dengannya. Menyempurnakan ya fadu titik-titik ad-darsa. Jelaskan setelah itu adatnya, bilangannya mufrad, musana atau jamak, dan jelaskan jenisnya. Kalau jenis itu apa berarti? Mudzakkar atau muannas. Salis bayyin al-af'al al-madiyata wal-af'al al-mudhari'ata wa af'al al-amri wal-asma' wal-hurufa min al-ibaratil atiyati. Jelaskan fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, isim, huruf dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah. Kenapa? Apanya? Nomor tiga kenapa? Bayyin, jelaskan al-af'al al-madiyata fi'il madi wal-af'al al-mudhari'ata fi'il mudhari' wa'af'al al-amri fi'il amr wal-asma'a isim-isim wal-hurufa huruf-huruf dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Ma, ini apa, ja'ala dan seterusnya. Nam, ini ya harus cari di kamus kalau enggak tahu artinya. Nah, Atau tanya ke Abu Hamzah, insya Allah bisa semua artinya. Ini lughatul ummi toh, bahasa ibu. Baik, kita lanjutkan sorof. Nah, ini kalau huruf kan dikatakan di mu'annas, kemudian dakolat itu tidak di dalam mu'annas. Cuma ketika di i'rab selalu la mahalla lahu, bukan laha itu. Mana? Ini kot. I'rabnya kot. Iya. Kan di situ la apa harfun tahqiqun. Ah, terus. Terus. Mabni ala sukun la mahalla lahu. Taka domir ha. Lahu apa laha? Kalau menurut antum gimana? Ya, ada pahamnya kalau misalnya itu kan tadi huruf. Iya. Yeah. Jadi kan mana la mahalla laha. Baik, benar. Lahu juga benar. Takwilnya apa? Harfu qad. Huruf qad, harfunya itu mudzakkar. Qadnya mu'annas. Jadi kalau misalkan la mahalalaha, ya boleh kembali ke qad. La mahalalahu, tidak ada kedudukan baginya. Bagi apa? Harfu qad. Gitu. Iya. Jadi ya, kalau udah belajar jangan mudah menyalahkan. Kok lah, kok lah, harus lah, nggak bisa. Kalau dia punya dalil, ini loh, nah, baru, ya, gitu. Cuman kalau udah pintar nahwu itu bahaya. Ada mustatir, ada muqaddar, ada mahdhuf, kan. Oh, ada yang mahdhuf itu ucapan saya. Misalkan begitu. Nah, tapi enggak boleh ya. Itu juga ada masalah. Apa? Artinya kalau ini atas dasar apa mahdhuf terus kok bisa mahdhuf itu mahdhufnya ini gitu. Itu yang menentukan siapa? Bismillah, mahdhufnya itu ada sebelum bismillah, aqra'u bismillah kan itu kan. Apro itu kok bisa gitu? Ya jelas kalau antum membaca. Lah kalau antum minum baca bismillah, takdirnya apa? Asal. Iya, ya keadaannya yang menunjukkan. Oh, itu maksudnya tadi. Kalau antum mau nulis bismillah, takdirnya apa? Bukan akro'u. Mau nulis kok akro'u ya enggak bahas. Sesuai dengan keadaannya. Kalimat yang lain juga. Artinya disesuaikan dengan kalimatnya. Sesuai dengan halnya, keadaannya. Bisa-bisanya mahdud ini kok bisa nampak sih. Sudah takdir. Nah, gitu kok. Yang berjanji bersumpah itu ya. Menentukan di mahdud ini. Ya itu atas satu pendapat yang mengatakan khobarnya itu gak boleh sibul jumlah. Sibul jumlah itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdud. Takdirnya kainun. Nah, kalau itu seringnya kainun atau mustaqirun gitu. Saya hati insyaallah. Ya, walaupun sudah lewat juga tapi mungkin akan datang. Nah. Nah, atau dilihat dari konteks kalimatnya mungkin yang mahdhuf itu misalkan hu atau ha, ya lihat kalimatnya. Baik, kita telah baca pada pertemuan sebelumnya bab yang baru ya, mana A kemarin. Sekarang fataha sampai siapa tadi urutan? Nah, kotor fataha yastalu fathal qadidun maklumun iftahla kamtah maktah maktah maktah maktah maktah maktah. Fatih. Mastuh. yang di Futiha. Ya seorang laki-laki telah membuka Futiha. Sudah cukup. Miftah, ini semalatnya panjang ya. Miftahun. Alat membuka. Antum kalau pengen masih anaknya namanya pakai satu fi'il ini udah bisa ya. Ami Miftah itu namanya Miftahuddin. Adiknya namanya Maftuhah. Yang satu lagi enggak tahu namanya siapa. Kalau laki-laki mungkin Fatih ya. Nah. Maftuh. Kalau perempuan ya Maftuhah. Al-Muhim. Nah, siapa lagi? Fathu Rahman, kan? Nanti, ya Al-Muhim. Al-Fatihu jamak. Berikutnya, mati maklum. Fatahu. Banyak lagi yang buka. Sedang atau akan? Telah. Nah, fatahtum. Kalian banyak lagi telah membuka. Nah, fatahna. Kami telah membuka. Mudhari, maklum. Yaftahani. Dia seorang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Mereka dua orang laki-laki sedang akan membuka. Taftahani. Kalian dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau dua orang mereka. Dua orang perempuan sedang atau akan membuka. Kamu seorang laki-laki akan membuka pintu itu. Taftahul bab. Nah, fil amr. Iftahna. Wahai Muhammad, bukalah pintu itu. Ya Muhammad, iftah al-bab. Wahai Fatimah, bukalah jendela itu. Iftahi. Fatimahnya mana? Ya Fatimah tu. Fatimah tu iftahi al-bab. Jendela kok. Jendela apa bahasa Arab? Al-Jendela. Al-Jendela. Al-Jendela ya Allah. Apa-apa Nabila? Nafidatun. Berarti ya Fatimah tu iftahi Nafidata. Nah, berikutnya Koto'a. Koto'a. Nah, Koto'a yang Koto'a yang Toh'u Kot'an Kotikun Maktu'un Iktok. Ya ketok. Iktok. La takwa matpohun matpohun nikpohun putih putih ma yuk tau. Yuk tau. Yuk tau. Jangan putih o lo ya. Khawatir nanti mau bikin putih o gitu. Karena tebal kan. Kof, to, kan. Tepin ini putih o. Putih a. Yuk tau. Nah kalau wahid disini yang salah apa? Kota a yak tau kot'an kotiun maktuhun. Iktok la taktok maktuhun maktuhun maktuhun putih a yuk tau. Iktok. Potonglah. Latak tok. Jangan potong. Kotiun. Seorang yang memotong. Maktuun. Yang dipotong. Yak tau. Yak tokmu yang seorang mati sedang memotong. Makan. Putih ah. Putih ah, putih ah. Eh. Masih nabunah bilang. Belum disuruh Nasri, masih artinya putih ah. Iya, sekarang nak kita potong. Taib, sudah terlalu malam ianya. Nak tadi dia ada. Para kuasikum.